Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, rahimakumullah. Pertama-tama tentu kita mengingatkan agar senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, karunia dan rahmatnya, sehingga di malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali menghadiri kajian rutin kita, saling tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita istiqamah di atas Islam, di atas iman dan al-amal as-salih. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai amal al-qulub, amal-amal hati, di mana di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang tawakal. Maka di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ridha dan sabar. Ya, tentang ridha dan sabar. Kita baca penjelasan beliau, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "War-ridha wat-tawakkul yaktanifani al-maqdura." Ridha dan tawakal, kedua amalan hati ini, kedua-duanya itu meliputi atau menyertai takdir. Keduanya itu senantiasa menyertai takdir. Yang membedakan apa? Kata beliau, fattawakkulu qabla wuku'ihi. Kalau tawakal itu kita amalkan sebelum terjadinya takdir, warridha ba'da wuku'ihi. Sementara kalau ridha itu kita amalkannya setelah terjadinya takdir. Nah, jadi ridha, tawakal ini senantiasa menyertai takdir. Bedanya tadi, kalau sebelum terjadi hendaknya hati kita apa? Tawakal. Kemarin telah kita bahas, termasuk cakupan tawakal itu adalah kita menjalani sebab. Ya kan? Kita menjalani sebab, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan kita, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah, berbuatlah, bekerjalah, berusahalah, kata Nabi. Masing-masing itu akan dimudahkan terhadap apa-apa yang dia diciptakan untuknya. Jadi secara fisik dia berbuat, beramal, berusaha, tetapi hatinya apa? Jujur. Di dalam menyandarkan hatinya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo tawakal sebelum terjadinya takdir. Kita punya usaha, tawakal berarti seketika memulai, ketika belum terjadi untung atau rugi, ya kita tawakal. Dengan kita berusaha, hati kita bersandar pada Allah. Nah, ketika telah terjadi takdir, kita ada cita-cita apa begitu, ada harapan apa begitu, sudah ada usaha, amalan sudah kita kerjakan, sudah berbuat, hati kita bersandar pada Allah. Nah, kok kemudian terjadi sesuatu di luar dugaan kita, terjadi sesuatu tidak sesuai harapan kita. Nah, ketika itu apa? Ar-ridha ba'da wuku'ihi. Kita ridha. Hati kita ridha setelah terjadinya takdir tadi. Apapun yang Allah tetapkan untuk kita, di situ kita ridha. Itu yang membedakan dari tawakal dan ridha. Jadi tawakal itu sebelum terjadi, ridha setelah terjadi. Nah, di antara dalil yang menunjukkan hal ini, bahwa ridha itu amalan setelah terjadi takdir. Di antara dalilnya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan An-Nasa'i terkait salah satu doa Nabi. Di sini disebutkan doa panjang. Saya nukilkan potongan yang berkaitan dengan ridha saja. Di antara potongan doa Nabi adalah Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Ini Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ridha setelah qada, itu setelah ditetapkannya takdir, setelah terjadi. Nah, ini jadi beliau mengajari kita, mencontohkan pada kita berdoa pada Allah ini, memohon agar diberikan ridha, diberikan keridhaan hati setelah adanya ketetapan Allah. Nah, ini menunjukkan berarti apa? Ridha itu ya diamalkan seorang hamba kapan? Tadi setelah terjadinya takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah tetapkan untuk kita, kita ridha. Kita yakin pasti di balik kejadian tadi ada hikmahnya. Kita yakin pasti yang Allah pilihkan untuk kita itu yang terbaik untuk kita, dan seterusnya. Kemudian beliau terangkan selanjutnya, wa amma ma yakunu qabla al-qada'i fa huwa 'azmun 'ala ar-ridha la haqiqatur ridha. Adapun sesuatu yang terjadi sebelum takdir, ya, adapun sesuatu yang sebelum takdir, sebelum terjadi takdir, maka dia hakikatnya adalah apa? Azam untuk ridha. Apa? Tekad bulat untuk ridha. La haqiqatur ridha, bukan hakikat dari ridha itu sendiri. Nah, jadi artinya seorang hamba sebelum adanya takdir itu, artinya sebelum terjadi betul yang dia alami itu, kalau belum terjadi hakikatnya itu bukan ridha, tapi apa? Azam untuk bisa ridha, yaitu tekad bulat untuk bisa ridha. Misalkan kita tadi ada harapan, kita ada cita-cita, kita berusaha. Nah, sebelum terjadi itu namanya bukan ridha, tapi apa? Azam untuk ridha. Nanti apapun yang terjadi, ya, saya akan ridha. Allah jadikan tujuan saya berhasil sesuai harapan, iya, nanti saya akan ridha. Pun kalau ternyata Allah takdirkan tidak terjadi, tidak sesuai harapan, atau mungkin kurang di sana di sini, saya akan ridha. Nah, ini namanya apa? Bukan hakikat daripada ridha, tetapi apa? Azam untuk ridha. Tekad bulat untuk bisa ridha. Nah, kapan betul-betul ridha? Ya, ketika telah terjadi. Nah, ketika telah terjadi, ternyata harapannya ini, tapi terjadi kok ini misalkan. Beda. Harapannya A, yang terjadi B. Nah, kalau dia bisa ridha hatinya dengan ketetapan Allah, ya itulah hakikat ridha. Nah, sebelum terjadi, namanya apa tadi? Azm. Seorang berazm, bertekad bulat untuk bisa ridha. Nah, kenapa yang dipaparkan oleh beliau? Kenapa perlu dibedakan bahwa kalau sebelum terjadi itu baru dikatakan azm untuk ridha, setelah terjadilah itu dikatakan hakikat ridha. Kenapa ini diterangkan? Karena di sana kata beliau, sebagian orang itu ya'zimuna 'ala ar-ridha qabla wuqu'il bala. Sebagian orang itu sudah punya azm untuk ridha sebelum terjadinya bala. Nanti kalau terjadi ini saya akan ridha. Kalau terjadi ini saya akan ridha. Sudah tekad bulat azm hatinya. Tapi ternyata jamaah sekalian rahimakumullah, fa idza waqa'a infasakhat 'azaimuhum. Ternyata ketika telah terjadi, tekad bulatnya mereka itu memudar, hilang. Sebelum terjadi masya Allah, nanti kalau ada ini saya begini, sabar, kuat, ribok. Kalau ada begini, begini, begini, saya sabar, tekad, bulat, ribok. Tapi ternyata idza waqa, jika telah terjadi betul apa yang tadi dia azamkan tadi, ternyata tadi infasakhat azaimuhum, memudar dan hilang tekad tersebut. Ini terjadi. Dicontohkan beliau, kama yaqa'u nahwa dzalika fi shabr wa ghairi, sebagaimana ini juga terjadi pada kesabaran. Beliau serupakan di sini juga dengan sabar. Sebelum terjadi bertekad nanti mau sabar menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Begitu telah datang waktunya, tidak sabar. Perintah Allah yang kemarin dia bertekad untuk mengerjakannya, tidak jadi dia kerjakan. Beliau contohkan di sini seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 143. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qablu atau min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanthurun." Dan sungguh benar-benar dahulu kalian mengangan-angankan mati, yaitu mengangan-angankan bisa mati syahid, bisa gugur di medan jihad. Min qabli an talqauhu, sebelum kalian ya berhadapan dengannya, bertemu dengannya, artinya sebelum ada medan jihad tadi, mereka atau kalian mengangan-angankan bisa mati syahid. Ini ulama tafsir menyebutkan terkait sebagian sahabat yang terluput perang Badr, ya kan, setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah, ya kan, peperangan besar yang pertama adalah perang Badr. Di situ kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Ya. Beberapa sahabat gugur sebagai syahid. Nah, ini sebagian sahabat itu apa? Tamannaunal maut, mengangankan juga bisa mendapatkan kesempatan medan jihad baru, medan jihad berikutnya, sehingga bisa gugur sebagai syuhada pula sebagaimana rekan-rekan yang sebelumnya. Maka dikatakan di sini Allah firmankan, sungguh dahulu kalian mengangankan bisa syahid, bisa mati syahid sebelum kalian itu apa? Mendapatkannya, menemuinya. Faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun, maka sungguh kalian telah melihatnya dalam keadaan kalian menyaksikan. Yaitu maksudnya di perang Uhud. Jadi di perang Badar sebagian terluput, sebagian terlewat. Nah, sekarang datang perang Uhud. Allah firmankan, faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun, sungguh kalian sekarang apa? Telah melihatnya dan kalian menyaksikan. Ya, ini di sini celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sebagian yang dalam perang Uhud, ma'ruf dalam sirah, itu semula kaum muslimin menang, ya kan? Tetapi ketika para pasukan pemanah yang berada di atas itu tidak memenuhi perintah Nabi untuk tetap di situ, melihat ghanimah banyak di bawah, turun mereka untuk mengambil ghanimah-ghanimah tadi. Lupa dengan peringatan Nabi, jangan turun dari situ. Apapun yang terjadi, jangan turun dari situ. Sehingga akhirnya berbalik. Orang-orang musyrikin bisa menguasai keadaan. Nah, ketika itulah kaum muslimin terkepung, terdesak. Nah, di situ disebutkan beberapa sahabat itu lari. Maka di sini Allah cela perbuatan tersebut. Dahulu kalian mengangankan sebelum terjadi peperangan bagaimana agar ada medan jihad berikutnya, saya ingin mati syahid. Nah, sekarang kalian melihatnya, mendapatinya. Ternyata sebagiannya memudar tadi, azmnya apa? Memudar. Nah, di sini. Jadi kadang seorang di awal sudah tekad, bulat tekadnya, berazam ingin mengamalkan ini, ingin mengerjakan ini. Begitu datang saatnya, begitu datang waktunya, tadi infasakhat azaimuhum, memudar dan hilang tekad tadi. Contohnya tadi, sebagian sahabat yang ketika betul telah terjadi perang Uhud, sebagiannya lari. Dan juga dicontohkan lagi di sini firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saff ayat 2 sampai 4. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang mereka yang berperang di jalannya berbaris, seolah-olah mereka itu seperti bangunan yang tertata rapi. Ayat ini kata Syekhul Islam, nazalat hadhil ayah lama qalu law alimna ayyal a'mali ahabba ila Allah la'amilna. Ayat ini turun berkenaan sebagian mereka yang berkata, seandainya kami tahu amal apapun itu yang paling dicintai di sisi Allah, sungguh benar-benar kami akan mengamalkannya. Jadi dia berucapkan, dia mengucapkan, mengucapkan, kalau kami tahu amal apapun itu, kalau itu amalan yang paling dicintai di sisi Allah, la amilnahu, sungguh kami akan mengamalkannya. Ternyata kemudian fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala ayatal jihad. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat perintah berjihad ketika itu. Fakarihahu man karihahu. Ternyata kemudian berbalik. Sebagian mereka benci dengan syariat jihad tadi, enggak berani. Nah, ini contoh dari beliau, adanya orang-orang yang semula punya azm, punya tekad bulat, sudah ingin mengerjakan amalan ini, mengerjakan amalan itu, kuat sudah tekadnya, tapi begitu datang waktunya, tiba saatnya, memudar dan hilang. Nah, setelah kita faham ini, bahwa kalau belum terjadi, itu namanya ya, belum pada ridha, tapi azam untuk ridha. azim untuk ridha. Nah, kalau sudah terjadi, itu saatnya kita harus ridha. Tapi sebahagian orang justru di saat itu, saat datang harusnya ridha, memudar azimnya. Tidak lagi ridha. Kemarin-kemarin azim untuk ridha, begitu betul terjadi, memudar. Kalau kita sudah faham ini, kata beliau, wa li hadza kurriha lil mar'i an yata'arrada lil bala. Oleh karena itulah dimakruhkan bagi seseorang, dibenci bagi seseorang untuk menghadapkan dirinya kepada petaka, menghadapkan dirinya kepada sesuatu yang sulit dan susah. Artinya kita dilarang dalam syariat Islam ini menyengaja menjatuhkan diri pada kondisi yang di situ kita harus sabar, di situ harus ridha, di situ kita harus kepayahan. Jangan. Jangan kita menyengaja mencari kondisi seperti itu. Bi an yujiba ala nafsihi ma la yujibuhu syari' alaihi bil ahd wan nadri wa nahwi dzalik. Dicontohkan oleh beliau, semisal dengan seorang mewajibkan atas dirinya sendiri apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkannya atasnya, seperti dengan nazar. Nazar, seorang bernazar, puasa misalnya. Aslinya puasa wajib itu ya hanya puasa Ramadan sebulan penuh. Ya, tapi seorang bernazar, ya Allah, jika saya betul-betul berhasil dalam tujuan saya yang ini, yang disebutkan, saya berhasil menggapainya, memperolehnya, saya nazar untuk puasa satu pekan selama 7 hari berturut-turut. Ini kan nazar. Dia mewajibkan pada dirinya apa-apa yang sebenarnya Allah tidak wajibkan. Yang demikian dimakruhkan. Karena hakikatnya dia apa? Menghadapkan dirinya pada kondisi yang dia harus sabar. Dia betul sekarang azim. Azim kalau betul-betul terjadi, ya puasa. Tapi nanti kalau sudah datang waktunya, kebanyakannya terpaksa ketika mengamalkannya, setelahnya malas-malesan gitu. Bahkan sebagiannya ditunda-tunda terus, nantilah. Akhirnya tidak jadi mengamalkan. Nanti akan datang dalilnya. Contoh lain juga, au yatluba wilayatan atau dengan dia meminta kepemimpinan, jadikan saya sebagai pemimpin, begitu. Nanti akan datang hadisnya. Atau contoh yang lain, au yaqdima ala baladin fihi ta'un. Ya, au yaqdama ala baladin fihi ta'un, atau dia datang ke sebuah negeri yang di situ sedang tersebar wabah ta'un. Ya, menyengaja datang ke negeri yang di situ sedang tersebar wabah ta'un. Tahu ya, istilahnya di situ lagi ada wabah ta'un. Begitu cepat dengan izin Allah penularannya, dia justru datang. Ini kan namanya apa? Ya ta'arrad bil bala. Menyengaja dirinya, menjatuhkan dirinya kepada sebuah bala. Nah, kemudian di sini dipaparkan hadis-hadis yang menunjukkan untuk tidak boleh melakukan hal-hal tadi. Ya, kata beliau sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait nazar tadi, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan, Hanya saja nazar itu dikeluarkan dari seorang yang pelit. Sehingga para ulama menerangkan membuat nazar itu makruh. Tapi kalau sudah terucap nazar tadi, wajib ditunaikan jika nazarnya berisi ketaatan. Kalau membuatnya, seorang membuat nazar, jika saya berhasil ini, saya bernazar mengamalkan ini, makruh ini. Jika saya sembuh dari sakitku ini, saya bernazar akan bersedekah sejumlah ini, makruh. Ini kata Nabi, layak tidak khair. Kenapa tidak dikatakan tidak mendatangkan kebaikan? Ya karena tadi, justru dengan nazar tadi dia menjatuhkan dirinya kepada kondisi yang di situ dia nanti harus sabar di dalam menjalankan sesuatu yang sebenarnya enggak wajib menjadi wajib. Belum tentu dia mampu. Sekarang betul dia azam nanti mau sabar di saat itu menjalankan isi nazarnya. Sekarang azam. Tapi nanti ketika telah terjadi, ya, sebagaimana yang tadi Allah firmankan, sebagian sahabat saja bertekad ketika datang peperangan nanti akan sabar. Tapi betul ketika terjadi medan jihad Uhud, sebagian lari. Maka demikian, layak tidak khair. Tidak mendatangkan kebaikan. Sehingga kalau kita menginginkan sesuatu, tinggal bagaimana? Mohon pada Allah doa. Ya, kita ada musibah sakit, ya sudah tinggal berdoa memohon kesembuhan, bukan dengan nazar. Kita menginginkan sebuah tujuan, harapan, usaha ini misalkan sukses, ya kita berdoa pada Allah berusaha, bukan dengan nazar. Maka diterangkan setelahnya tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, nazar itu hanyalah dikeluarkan dari orang yang bakhil. Yaitu kenapa dikatakan pelit? Karena seolah-olah orang ini apa? Tidak mau ibadah pada Allah kecuali kalau sudah dikasih dulu. Ya kan? Kenapa pelit? Saya mau puasa seminggu penuh tadi, kapan? Kalau saya dikasih. Berupa sembuh, berupa tercapainya usaha ini, tercapainya cita-cita yang ini, kan begitu. Nah, sehingga ini dalil yang menunjukkan dibencinya seorang makruh ya untuk membuat nazar. Tapi kalau sudah terucap, wajib dia tunaikan nazar tersebut. Kata Nabi alaihi wasallam, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu." Siapa yang dia bernazar untuk mentaati Allah, artinya isi nazar tadi ketaatan, ibadah seperti puasa misalkan, salat misalkan, falyuti'hu, hendaknya dia taati Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Ini yang kedua tadi dalil terkait meminta kepemimpinan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdurrahman ibni Samurah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "La tas'alil imarah." Jangan kamu minta kepemimpinan, kedudukan. "Fa innaka in uqtitaha an mas'alatin wukilta ilaiha." Karena sesungguhnya kamu, jika kamu diamanahi kepemimpinan tadi karena meminta, kata Nabi, wukilta ilaiha, kamu akan diserahi amanah kepemimpinan itu dengan tanpa dibantu oleh Allah. Tetapi wa in uqtitaha min ghairi mas'alatin u'inda alaiha. Tetapi jika kamu diserai atau diberi amanah kepemimpinan tadi itu dengan tanpa meminta, wa'inta alaiha, kamu akan dibantu, kamu akan ditolong oleh Allah Azza wa Jal atas amanah tadi. Ini barakallahu fikum. Jadi kondisi berarti hakikatnya kalau seorang itu beriman, melihat sebuah kepemimpinan itu bukan berbangga dan senang, hakikatnya itu kan amanah yang dia harus tunaikan. Amanah itu adil tidak dalam memimpin, jujur tidak dalam memimpin, hikmah tidak dalam memimpin, memperhatikan segala kondisi orang-orang yang dipimpin tidak, dan seterusnya. Hakikatnya amanah. Karena kalau dia meminta hakikatnya ya ta'arrab lil bala, dia menjatuhkan dirinya pada kondisi bala tadi yang dia harus menyabari ketika itu. Kalau dia posisi sebagai rakyat itu biasa, ya sudah biasa. Dia enggak harus bertindak yang di situ menyabari sebuah kondisi yang susah dan seterusnya. Contoh di mana dimakruhkan meminta kepemimpinan. Tapi para ulama mengecualikan di sana kalau memang pada suatu kondisi di mana dia mengetahui ya tidak ada yang lebih baik darinya. Ketika itu tidak mengapa. Sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam, Nabiullah Yusuf alaihissalam menyampaikan, ya kan, menyampaikan untuk ya diangkat. Jadi itu pengecualian ketika memang dirinya mengetahui tidak ada yang lebih baik dari dia, sehingga dibutuhkan sosok yang di situ memimpin dengan baik dan adil dan seterusnya. Itu secara umum ini. Karena hakikatnya kenapa dibenci di dalam Islam? Karena kalau dia meminta itu hakikatnya ya ta'arrab lil bala. Dia menghadapkan dirinya kepada sebuah bala, ujian, cobaan yang berarti harus sabar. Betul, sekarang kita azam, nanti kalau saya jadi saya mau betul adil, saya mau jujur, saya mau ini, mau ini, mau ini. Tapi kalau sudah datang waktunya, bisa saja infasakhat azaimuhum, memudar tekad-tekad tadi. Kemudian dalil terkait tadi, jangan datang ke negeri yang di situ menyebar ta'un. Dalam juga Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Apabila kalian mendengar tersebarnya ta'un di sebuah negeri, jangan kalian datang kepadanya. Jangan kalian datang ke negeri tadi. Wa idza waqa'a bi ardhin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Sebaliknya, jika kamu atau jika ta'un tersebut terjadi di negeri yang kamu berada di situ, jangan kamu keluar dari negeri itu karena lari darinya. Ini bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis dulu sering kita mendengar mungkin di awal-awal wabah ini. Karena sebagian ulama menghukumi wabah ta'un itu bisa tercakup ta'un itu segala wabah yang merata, yang menyebar. Sehingga sebagian menggolongkan COVID-19 itu sama sebagaimana ta'un. Walaupun ada ulama lain berpandangan tidak sama. Yang jelas ini, kalau kalian mendengar di suatu negeri sedang tertimpa wabah ta'un tadi yang dengan izin Allah menyebar, menular dengan cepat, jangan kalian datang ke situ. Karena kalau kita datang sama dengan apa? Kita yata'arrat lil bala, menjatuhkan diri kita kepada bala, kepada sebuah kondisi yang di situ nanti kita harus sabar. Betul, sekarang kita mungkin azam, insyaallah saya sabar nanti di sana, kuat saya. Kalaupun tertimpa saya sabar, tidak akan berkeluh kesah, sabar. Belum tentu ketika telah terjadi kita bisa sabar. Nah, maka itu barakallahu fikum dalil-dalil hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan kita dimakruhkan, dibenci untuk menghadapkan diri kita kepada bala, menyengaja menjatuhkan diri kita kepada kondisi yang di situ harus sabar, harus kuat, harus ridha dengan ketetapan Allah dan seterusnya. Tapi sebaliknya, wa yaqtadi an al-insan idza btuliya fa 'alayhi an yasbir wa yathbut wa la yankulu hatta yakuna min ar-rijal al-muqinin al-qa'imin bil wajibat. Tapi perhatikan di sini, seorang insan ketika oleh Allah diuji, artinya dia barakallahu fikum sudah berusaha mencari keselamatan, ya. Tapi sebelumnya ada satu hadis belum saya baca. Di sini beliau Syekhul Islam juga menukilkan sebuah hadis yang dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatamannau liqa'al aduwi was'alu Allah al-'afiyah, walakin idza laqitumuhum fasbiru." Jangan mengangan-angankan untuk bertemu musuh. Jangan mengangankan bertemu musuh. Mintalah pada Allah keselamatan, kesehatan, kebaikan. Walakin idza laqitumuhum fasbiru. Tapi jika kalian betul-betul Allah takdirkan bertemu dengan musuh tadi, fasbiru, bersabarlah. Artinya hadapi dengan penuh kesabaran. Nah, ini bimbingan yang seharusnya. Jangan mengangankan kita itu jatuh ke dalam kondisi yang di situ balak, saya pasti sabar di situ. Jadi sehingga mengangankan kondisi-kondisi sempit, susah, payah, kemudian menyengaja mendatangi kondisi seperti itu, kata Nabi, jangan. Kalau kita minta, mintalah al-afiyah. Ya Allah selamatkanlah hamba, ya Allah berikan kemudahan, berikan kesejahteraan dan seterusnya. Tapi kalau ternyata Allah takdirkan kondisi yang di situ sempit, susah, payah dan seterusnya, fasbiru, bersabarlah. Sehingga ini yang seharusnya. Jadi seorang insan jangan menjatuhkan, menghadapkan dirinya kepada bala, tetapi idza tuliya fa alaihi an yasbira wa yathbuta wa la yankul. Kalau betul Allah uji dia, dia sudah berusaha mencari yang selamat, berusaha mencari yang ya ini penuh dengan ketenteraman, penuh dengan kebahagiaan, tapi Allah uji dia dengan sebuah petaka, musibah dan seterusnya, wajib untuk sabar, wajib untuk kokoh istiqamah dan jangan mundur ke belakang. Hatta yakuna minar rijali al-muqinin, sehingga dia akan menjadi seorang lelaki yang penuh keyakinan kepada Allah, al-qa'imina bil wajibat, yang terus menegakkan, melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Nah, ini bimbingan yang seharusnya kita, ya, barakallahu fikum, amalkan. Jadi keliru kalau kita menyengaja menjatuhkan diri kita pada hal-hal yang susah, menderita, keliru. Kita hendaknya mencari al-afiyah, mencari keselamatan, ketenangan, kemudahan, mohon Allah al-afiyah tadi. Nah, tapi kemudian jika ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan pada kita sebuah bala, musibah dan seterusnya, nah ketika itu kita wajib untuk menyabarinya, wajib kita kokoh istiqamah, jangan kemudian menukar agama kita dengan dunia dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bagaimana yang namanya ridha itu adalah apa? Setelah terjadinya. Adapun sebelum itu, ya, maka kita belum dikatakan hakikat dari ridha, tapi azam untuk ridha. Dan yang namanya azam tadi bisa betul-betul kita tetap kokoh di atas azam tadi, bisa pula azamnya memudar. Nah, karena bisa saja azam itu memudar, jangan sampai kita menyengaja menjatuhkan diri kita kepada al-bala, kepada kesempitan, kesusahan dan seterusnya. Yang kita cari, yang kita mohon pada Allah adalah al-afiyah, keselamatan, begitu. Tapi kalau ternyata pada suatu kondisi Allah uji kita dengan sebuah cobaan, sebuah kesempitan dan sebagainya, kewajiban kita adalah sabar, tetap kokoh di atas Islam, di atas iman, yakin kepada Allah, tetap menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.